Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa sampai di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pembahasan kita masih melanjutkan kitab Kasyusitar, 60 pertanyaan yang ditunjukkan kepada Syekh Rabi yang berkaitan dengan permasalahan dakwiyah, permasalahan tentang dakwah. Kita masuk ke pertanyaan ke-26. Mas'alus sadis wal ishrun. Pertanyaan ke-26. Perhatikan betul-betul pertanyaan ini. As'alu tawilun. Pertanyaannya panjang, lakin al-mukhtasar minhu, akan tetapi bisa diringkas. Pertanyaannya berbunyi tentang anna ba'dan nas wa ba'du du'at yaqul. Sebagian manusia dan sebagian para da'i, mereka mengatakan, innal jama'atil islamiyah kulluha fi khandakin wahidin, au annaha yajibu at-takifa kulluha fi khandakin wahidin diddul aduwil khariji minal yahudi wal nasara wal musyrikin wa ghairihim wa alla yanshaghilu bi ba'dihim fa masihatu hadzal qaul fadilatu syekh. Perhatikan pertanyaannya, beberapa orang mengatakan bahwa seharusnya kelompok-kelompok Islamiyah, jamaah-jamaah yang ada pada Islamiyah ini, semuanya seharusnya berada pada satu khandak, satu sisi yang sama. Au anna yajibu, atau dikatakan pula dengan kata lain, wajib hukumnya semua kelompok dalam Islam harus berdiri menjadi satu barisan dalam memusuhi musuh yang datang dari luar Islam, itu kalangan Yahudi dan Nasara dan musyrikin dan yang lainnya. Dan agar mereka supaya jangan menyibukkan diri antar mereka masing-masing, menyibukkan diri dalam membantah yang satu, membantah yang lain, membid'ahkan yang satu, membid'ahkan yang lain, sibuk dalam menjelek-jelekan antar kelompok. Hendaknya mereka berdiri dalam satu barisan guna menghadapi musuh dari luar Islam, yaitu Yahudi dan Nasara atau musyrikin atau yang lainnya. Pertanyaannya, apakah ucapan ini benar, wahai Syekh? Masihatu hadzal qaul, apakah pertanyaan ini, ucapan ini adalah ucapan yang benar, wahai Syekh? Al-jawab, jawabannya sekarang. Sebelum kita masuk ke jawaban, bisa dipahami, ini sering terucap di lisan-lisannya Ikhwanul Muslimin dan pergerakan-pergerakan yang ada. Mereka mengatakan kaum muslimin seharusnya berdiri pada satu saf. Jangan mereka sibuk satu dengan yang lainnya, mencerca yang satu, menjelekkan yang satu, ini yang satunya. Jangan, masing-masing kelompok harus berdiri pada satu barisan guna menghadapi musuh Yahudi dan Nasara. Pernah mendengar kalimat ini? Pernah, ya, bahkan sering di berbagai macam media terucap kalimat seperti ini. Kaum muslimin harus bersatu menghadapi musuh yang dari luar Islam. Jangan sibuk kaum muslimin dengan yang lainnya mencerca diri mereka sendiri. Ini sering muncul dan sering terdengar dari lisan-lisannya mereka para harokiyun. Al-jawab sekarang, jawabannya panjang ikhwan. Ya. Ini memakan waktu, jawabannya sampai 3 lembar. Tapi ini penting. Ya, ini penting untuk kita mengetahui kebenaran kalimat tadi di atas. Jangan sibuk kaum muslimin kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ya. Jangan seperti salafiyun yang mereka begini begitu berbicara tentang satu kelompok, berbicara tentang kelompok yang ada, memberitahukan bahwa ini adalah batil, ini adalah bid'ah. Jangan sibukkan diri mereka dengan antara muslimun. Sibukkan mereka dalam menghadapi musuh yang hakiki, Yahudi dan Nasara yang sudah di depan mata. Nah, ini dia. Biasanya mereka angkat Palestina, muslimin dibantai, kalian masih berbicara masalah sunnah dan bid'ah. Musuh sudah di hadapan mata, kenapa kalian masih berbicara masalah cacatnya saudara kita sesama muslim? Nah, ini dia yang dimokal mereka itu. Maka jawabannya sekarang, qala Syekh Rabi, jawabannya adalah, ma taquluhu hadhil jama'atu huwa wajibun la syak. Apa yang dikatakan dalam pertanyaan ini adalah sesuatu yang wajib. Tidak diragukan lagi, harus seperti itu. Ya ini apa? Antakunal muslimun kulluhum ala kalimatin sawa. Hendaknya kaum muslimin semuanya di atas kalimat yang sama. Harus bersatu. Wa fi khandakin wahidin, dan berada pada barisan yang satu. Itu satu hal yang wajib. Harus seperti itu. La fi harbin difa'iyatin, bal fi huruf fi harbin hujumiyatin ala adaillah. Bukan hanya pada pertempuran yang bersifat membela diri, bahkan pada pertempuran yang bersifat menyerang terhadap musuh-musuh Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimun harus berada pada satu barisan. Ya, mereka harus sama kalimatnya, akidahnya, ibadahnya. Mereka harus sama. Jangan bercerai-berai. Pada kalimat ini benar. Itu yang wajib. Tidak diragukan lagi. Itu adalah yang wajib dilakukan. Bahkan kata beliau, wa fi fathin wa futuhat. Juga dalam hal penaklukan-penaklukan negeri-negeri. Kama fa'ala sahabu Rasulillah. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah ridwanullahi majma'in. Walaysa hadha huwal wajibu faqat. Ini bukan hanya semata wajib saja. Bahkan di sana ada sebuah kewajiban yang lebih wajib. Beliau mengatakan, perhatikan. Jadi bersatunya kaum muslimin dalam satu barisan, dalam memusuhi musuh-musuhnya, ini hal yang wajib. Satunya kalimat mereka adalah hal yang wajib. Tetapi ingat, ada di sana sebuah kewajiban yang lebih wajib lagi. Di sana ada sebuah kewajiban yang harus diperhatikan lebih daripada perkara ini. Yaitu apa? Hunaka ma huwa awjab min wa yajibu isbiqahu. Di sana ada satu hal yang wajib untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebelum pasukan kaum muslimin bersatu melawan Yahudi dan Nasara. In kana shadiqin, jikalau memang mereka orang-orang yang benar dalam ucapan mereka, mereka ingin bersatu dalam memerangi musuh-musuhnya dari kalangan Yahudi dan Nasara. Yaitu apa? Kewajiban yang harus mereka tunaikan terlebih dahulu oleh semua umat Islam adalah ayya'udu ila kitabillahi, untuk kembali semua umat Islam kepada kitab Allah dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban yang lebih utama. Jadi kalau mereka masing-masing masih pada kelompoknya masing-masing, masih pada perpecahan akidah, beda-beda di antara mereka, perpecahan manhaj di antara mereka masih ada, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka kembali kepada bid'ah mereka masing-masing, kok disuruh bersatu dalam satu barisan, ini tidak mungkin terjadi. Antara mereka akan tetap adanya permusuhan ketika tidak dilakukan kewajiban yang utama ini. Yang harus didahulukan terlebih dahulu, itu mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Wa ya'tasimu bihima wa bima fihima. Dan agar supaya kaum muslimin semuanya berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah dan dengan berbagai macam ajaran yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah min aqaidi wa ibadat, min aqaida yang berupa akidah-akidah, ibadah-ibadah, wa mu'amalatin wa siyasati wa khairiha, mu'amalat dan politik dan yang lainnya. Itu yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh kaum muslimun sebelum mereka menghadapi musuh mereka dari luar, Yahudi dan Nasara. Sehingga ketika kaum muslimun kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, diwujudkan dengan betul-betul menjalani apa yang ada dalam nas Al-Quran wa Sunnah dan meninggalkan segala bid'ah-bid'ah yang ada, maka dengan itu akan terjalin apa? Terjalin kebersamaan, terjalin kepersatuan, terjalin kebersamaan dalam sebuah pasukan, barisan, kalimatnya sama dalam melawan musuh-musuh mereka. Hadza mutlabun la budda min. Ini adalah satu hal yang dituntut, yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh umat Islam agar hilang bid'ah-bid'ah di antara mereka, bahkan agar hilang kesyirikan-kesyirikan yang ada pada mereka, hilang pula perbedaan-perbedaan yang ada pada mereka dengan cara menyatukan akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, politiknya yang berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Bisa difahami hadirin? Ya. Sekarang, koma. Lanjutannya kata beliau. Walau ihtashadna kulluna fi sa'idin wahidin. Kalau seandainya kita berdiri pada satu tanah lapang, pada satu barisan, semua kaum muslimin berdiri pada satu tanah lapang dalam sebuah barisan. Wa nahnu ala dalalatin wa ahwa, namun kita ini berada di atas kesesatan-kesesatan yang melanggar Al-Quran dan As-Sunnah dan berada di atas hawa nafsu. Wa hadha amrun mustahilun, ini adalah satu hal yang mustahil kata beliau. Hal yang mustahil adanya kita berada pada satu tanah lapang, pada satu barisan, bersama-sama dalam menghancurkan Yahud dan Nasara, tetapi kita ini masing-masing di atas bid'ahnya masing-masing, di atas keyakinannya masing-masing, ada yang masih menyembah kuburan, ada yang masih menyembah para wali, ada yang masih memiliki jimat-jimat, ada yang masih ini dan itu. Ya. Ada yang masih melakukan bid'ah-bid'ah. Ini satu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Mustahilun anajtami'a. Mustahil. Hal yang mustahil untuk kita bersatu di saat kita berbeda-beda akidahnya dan berbeda-beda tujuannya. Yang satu bertujuan untuk mencari kursi. Yang satu lagi bertujuan politik. Yang satu bertujuan untuk membesarkan bid'ahnya. Yang satu bertujuan untuk mengagungkan kuburan yang diagungkannya. Ini masing-masing memiliki tujuan. Ini tidak akan mungkin terjadi. Ya. Fala yutahhir hadil baghdha wa libaddid hadil ahwa illa bi ikhlasillah. Tidak akan bersih kebencian antar umat Islam satu dengan yang lain, dan tidak akan mungkin bisa hilang hawa nafsu satu dengan yang lain kecuali dengan mereka mengikhlaskan lillah, mengikhlaskan tujuan perjuangannya hanya karena Allah. Hanya karena mengikuti perintahnya Allah. Kalau semuanya dalam rangka untuk mentaati Allah, dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah, maka akan sama. Kebencian itu akan hilang. Permusuhan akan hilang. Ketika memang masing-masingnya ikhlas karena Allah. Tidak ada tendensi kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan hawa nafsu. Ya. Kemudian kata beliau, juga tidak akan mungkin bisa hilang permusuhan antar umat Islam dengan umat Islam, kebencian antar mereka, kecuali dengan adanya apa? Al-iman, iman yang sama, betul-betul dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, wasidku fil insya'i, betul-betul jujur bahwa dia berjuang menjalankan Islam semata karena Allah subhanahu wa ta'ala saja, dan juga dalam rangka memegangi perintahnya dan menghilangkan hal yang dilarang oleh agama ini. Kalau ini ada pada semua umat Islam, tidak ada tendensi yang di luar daripada syariat, maka akan terwujud kebersamaan dan persatuan. Ya. Tetapi selama hal ini tidak, berjuang bukan ikhlas lillah, bukan karena Allah, tetapi karena mencari kepentingan duniawi, atau untuk membesarkan kelompok-kelompoknya, atau untuk membesarkan nama guru-gurunya, ya, maka mereka ini tidak akan mungkin bisa bersatu. Faida nahnu wattanna, apabila kita wattanna anfusana ala tanfidhi awamirillah wa la tanfidhi tawjihatihi wala tanfidhi ma qarrahu fi midanil aqaidi wal manahiji fa inna dhalika min bawadir nudzi bal huwa kafilu bin nasri al a'da. Syekh mengatakan, apabila kita umat Islam semuanya menempatkan diri kita masing-masing dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan melaksanakan semua arahan-arahan yang ada dalam Islam ini, semua kita tanpa terkecuali, maka hal itu akan mendatangkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan terjalin ukhuwah, akan terjalin kebersamaan. Karena memang sama dalam hal prinsip, maka sama dalam hal perjuangannya, maka mereka akan sama dalam hal apa? Tanfidhi ma qarrahu fi midanil aqaid. Muslimin akan bersama-sama dalam menjalankan akidah-akidah yang sahihah dan manhaj yang sahih. Maka ini semuanya kafilun, akan mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ini ucapan dari jawaban Syekh Rabi. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Panjang jawabannya, ikhwan. Satu persatu kita pahami. Al-yawm alladhi na'udu fi ila kitabillahi mu'tazzin bima fihi min tawjihatin wa qa'ida wa ta'limat nabidhina likul ahwal bid'ah wal khurafat. Al-yawm, hari ini orang-orang yang kita kembali kepada Al-Qur'an, mereka mendapatkan kemuliaan. Mereka menjalani syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tepat pada akidah mereka. Dan juga mereka pun tepat dalam mendidik umat di atas kebenaran. Nabidin, mereka orang-orang yang telah kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Meninggalkan segala bentuk ahwa wal bid'ah. Semua bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu. Wal khurafat dan segala hal khurafat. Ini adalah keberadaan mereka-mereka yang telah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Seperti itu, mereka bisa bersatu di atas akidah yang benar di atas meninggalkan hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah serta khurafat-khurafat yang ada. Fi dhalika al-yawm nahnu nantaliqu ala manhajin wahidin. Di hari ini kita berangkat dari manhaj yang satu. Berangkat di hati yang satu. Dan itu menjadikan kita semakin kuat dalam menghadapi musuh-musuh kita. Kama fa'ala salafina, sebagaimana yang telah dilakukan oleh salaf kita dulu. Mereka ketika kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, mereka kuat dalam menghadapi musyrikin dan kafirin. Mereka bisa bersatu dalam barisan di bawah komando Khulafaur Rasyidin, di bawah pemimpinan mereka, bisa menaklukkan negeri-negeri kaum kufar karena mereka bersatu sama-sama dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Maka wa nakunu hina idzin syara'na fi'lan fi tahqiqi hadhil ghayah al'an. Oleh karena itu kita marilah meniru mereka para salaf dalam mewujudkan ini secara hakiki, sehingga kita bisa mampu dalam menghadapi musuh-musuh kita dari luar kita, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Nasara atau kaum syirikin yang lainnya. Tetapi kata beliau, al-an, sekarang ini kita mendapati min asharatil uqudi wa nahnu nahrafu bimithli hadzal kalam fama tahaqqaqna. Namun sekarang ini kaum muslimin terpecah-pecah, mereka terbelah-belah, bercerai-berai, berpisah, tidak ada kebersamaan, tidak ada kesamaan dalam akidah, masing-masing memiliki bid'ahnya masing-masing, bahkan banyak yang jatuh pada kesyirikan. Kata beliau, yang mengakibatkan ini semuanya terjadi apa? Pembunuhan antar kaum muslimin, pembantaian antar kaum muslimin, dan pergolakan permusuhan antar kaum muslimin. Bali sura'at fi ma'ariki hizbiyah wal iyad billah kama yajri huna wa hunak. Bahkan terjadi pertempuran sesama kaum muslimin dalam medan pertempuran antar kaum muslimin wal iyad billah. Itu semuanya terjadi di hari-hari ini, antar muslimin dengan muslim yang lain saling bunuh-membunuh dikarenakan perbedaan kepentingan dan hawa nafsu mereka masing-masing. Contohnya, beliau berikan contoh di sini. Wal amthilatu, contoh kejadian nyata, qa'imatun fi Afghanistan, terjadi di negeri Afghanistan. Ini dia. Yang beberapa tempo lalu dan tempo dulu, kurun waktu zaman 80-an, 90-an, terjadi perang besar di negeri Afghanistan. Ya, jahadu jihadan miraran tawilan. Mereka kaum muslimun yang ada di negeri Afghanistan berjihad dengan jihad yang mariran, berulang kali terjadi, tawilan, dalam waktu yang panjang. Jadi itu terjadi pada mereka. Wal ummatu kulluha waqafat min khalfihim tusaniduhum bi amwalihim. Umat muslimin di waktu itu, sedunia bahkan, kata beliau, kuluha, berdiri membela Afghanistan dalam menghadapi musuhnya Soviet, ya, komunis di waktu itu, ya. Kaum muslimun berdiri di belakang mereka dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dukungan dari berbagai macam negeri-negeri umat Islam dalam rangka membela Afghanistan dalam memerangi Soviet komunis, ya. Wa amwaliha wa masyariha wa falidati akbabiha walakin lamma kanu ala ghairi manhaj salaf salih. Namun tatkala kaum muslimun yang berjuang di negeri Afghanistan, mereka tidak berada di atas manhaj salafus salih. Kaum muslimun yang ada di negeri Afghanistan di waktu itu tidak berada di atas ala ghairi manhaj salafus salih. Wa kanat la qaid fasidatun, di waktu itu akidah-akidah kaum muslimin rusak. wasalal amru ila ma'alimtum, maka terjadilah peperangan antar kaum muslimin sebagaimana tak kalian telah ketahui. Al-hurubu ala syaddi ma takunu tarawatun bainahum, peperangan sangat dahsyat antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya setelah mereka berhasil mengusir orang-orang Soviet, ya, komunis. Mereka malah perang sendiri antar mereka, bahkan darawatun bainum aktsar mimma jara bainahum wa bain syuyuiyah, peperangan antar kaum muslimin yang satu dengan yang lain lebih banyak daripada peperangan antar kaum muslimin melawan kaum komunisme ini. Kenapa? Karena kaum muslimin yang ada di Afghanistan di waktu itu masing-masing memiliki kepentingannya masing-masing. Mereka tidak kokoh berada di atas satu barisan sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Salih. Itu yang terjadi. Dimana kenapa itu terjadi? Peperangan antar kaum muslimin masing-masing memiliki pasukan, masing-masing memiliki senjata, ya, terjadi lebih banyak daripada peperangan terhadap kaum komunis. Jawabannya adalah dikarenakan li'annahu min awwali qiyami hadzal jihad, dikarenakan jihad yang ada di negeri Afghanistan dari awal mula kalinya, maka ma'ala kitabillah, tidak didirikan di atas kitabullah, wala sunnati rasulillah, dan tidak pula di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ala ahdafi samia, dan tidak pada tujuan yang sama, yaitu dalam rangka meninggikan kalimatullah dan menjalankan syariatnya, tidak. Tetapi mereka kulluha qamat alal ahwa wal aghrad, karena mereka masing-masing kelompok-kelompok kaum muslimin yang ada di Afghanistan, mereka berjuang di atas hawa nafsu mereka masing-masing dan tujuan-tujuan mereka masing-masing, sehingga terjadilah perebutan kekuasaan setelah itu. Ini dia yang terjadi di Afghanistan. Ya. Kita masih membaca ucapan Syekh Rabi, jawaban dari pertanyaan tadi di atas. Wa minal adillati ala dzalik, di antara bukti-bukti apa yang kami sampaikan tadi di atas, terjadi pertempuran antar sesama umat Islam yang begitu dahsyat, adalah annahum dzabahu salafiyin, mereka menyembelihi kaum salafiyin, mereka menyembelihi orang-orang yang berada di atas dakwah salafiyah. As-salafiyin ditembaki oleh mereka, dibunuh oleh mereka. Itu terjadi. Wahum yutabbikuna syari'atullah fi baldah kunar. As-salafiyun, orang-orang yang menegakkan dakwah salafiyah, mereka lah orang-orang yang menerapkan syariat Allah di negeri yang namanya negeri kunar, yang di waktu itu dipimpin oleh Syekh Jamilur Rahman, seorang ulama ahlu sunnah di front terdepan, di bagian wilayah terdepan dalam menghadapi para syuyuiyah, komunis-komunis dari Soviet di waktu itu. Syekh Jamilur Rahman, beliau menegakkan hukum-hukum syariah dan berjuang di atas hukum syariah. Namun Syekh Jamilur Rahman dan para pengikutnya dari kalangan salafiyun diberondong habis dan dibunuh oleh kaum sufi. Muslimun juga. Ya. Bada'u bihim qabla syu'iyyin. Kaum muslimun memulai membasmi salafiyun, memerangi salafiyun terlebih dahulu sebelum mereka menyerang para komunis. Itu yang terjadi. Faidha kanat al-aqaid fasidah, maka dengan ini tatkala keyakinan-keyakinan kaum muslimin masih rusak, wal ahwa jamihah, dan hawa nafsu masih merundung mereka, mutahakkimah fil ummah, dan masih menjadi hakim di umat ini hawa nafsu, masih diikuti oleh mereka, maka mereka ini tidak akan bisa menegakkan tauhid yang benar, ibadah yang benar sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Mereka tidak akan mungkin bisa bersatu dalam memerangi musuh-musuh mereka. Walan yazdadu minallahi illa bu'da. Kaum muslimun yang masih di atas hawa nafsu, mereka tidaklah bertambah dari Allah kecuali semakin jauh. Walan yazidum illa nikalan tankila bi'adaillah. Dan tidak akan menambahkan bagi mereka kecuali mereka semakin jatuh dan terpuruk dalam melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tabayya'tum bil 'inati wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad fi sabilillah, sallallahu 'alaikum dhulla la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Rasul mengatakan, apabila kalian sudah praktek dengan praktek jual beli dengan ribawi dan kalian ridha dengan cocok tanam kalian, perkebunan kalian, dan kalian disebutkan dalam perannya, kalian telah ridha dengan peternakan kalian, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dicabut kehinaan itu kepada dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yang dimaukan di sini wahai kaum muslimin adalah ad-din dinullah alladhi anzalna ala Muhammad, sampai kalian kembali kepada kalian, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas tauhid tanpa syirik dan di atas sunnah tanpa bid'ah. Ini dia wahai kaum muslimin. Allah tidak akan ridha pada satu agama yang bukan agamanya Allah yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti agamanya Yunani, agamanya Sufiyah, agama ini dan agama itu tidaklah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya kaum muslimin, tatkala kaum muslimin mereka masih menyembah kuburan, masih menyanjung-nyanjung kuburan, berhala-berhala mereka, bahkan mereka masih ada yang memakai jimat-jimat, maka tidak akan ada kekuatan pada kaum muslimin, dan tidak akan apa? Terjalin yang namanya ukhuwah islamiyah, sehingga mereka menjadi lemah. Disebut kala syekh di sini, muslimun mereka jumlahnya banyak. Ya, al-an mereka ini kaum muslimun tidak kekurangan harta. Kaum muslimun tidak kekurangan pasukan, jumlah manusianya banyak. Namun mereka ini adalah kaum muslimin kahutha isail, seperti buih di lautan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walan tadhhab anhum hadhil khata'iyah illa biruji'i sadiq ila kitabillah." Dan kaum muslimun yang banyak jumlahnya namun seperti buih di lautan, ini menunjukkan kelemahan yang ada pada kaum muslimin, kelemahan yang ada pada mereka. Ya, sampai mereka kembali kepada Al-Quran wa Sunnah dengan sebaik-baiknya di atas pemahaman salafus saleh, barulah akan datang pertolongan dan akan muncul kemuliaan, serta mereka akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Masya Allah, panjang. Kita lihat sekarang ini kata beliau, takifu ma'badul kubur. Banyak kaum muslimin yang masih menyembah kepada kuburan. Litasyidil kubur. Memakmurkan kuburan. Membesar-besarkan kuburan. Dalam rangka baik itu kaum muslimin. Dalam rangka menegakkan daulah sebuah pemerintahan yang berdasarkan pengagungan terhadap kuburan tersebut. Sebagaimana kita lihat di Afghanistan, mereka yujahidunahum, mereka berjihad, tetapi mereka yusayyidun al-kubur, mengagungkan kuburan-kuburan yang ada di situ. Fakaifa kanat, maka bagaimana apa yang akan terjadi pertempuran yang ada di Afghanistan ketika mereka melawan kaum komunis, tetapi mereka sendiri melakukan kesyirikan. Apa yang terjadi hari ini kaum muslimin? hancur mereka tidak di atas agama Islam. Mereka berada di atas akidah yang batilah. Ma'ruf laqidah sahihah. Mereka tidak mengerti tentang akidah yang benar. Walal manhaj sahih. Dan mereka tidak mengerti tentang manhaj yang sahih. Walam yasilu ila izzatil Islam. Akhirnya mereka tidak sampai kepada kemuliaan Islam. Wala tadbir ke Islam. Dan mereka tidak bisa menerapkan Islam. Dan mereka tidak bisa mewujudkan apa yang Allah maukan dari kalangan kaum muslimin. Karena apa? Mereka tidak mengerti ilmu syar'i. Ini yang terjadi di pertempuran yang ada. Sehingga kalau disebutkan dalam pertanyaannya tadi, kaum muslimin harus bersatu pada satu barisan menghadapi musuh-musuh mereka dari kalangan Yahud dan Nasara. Itu kalimat yang benar. Tetapi kalau itu saja tidak kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, hal itu mustahil akan terjadinya. Bahkan yang akan terjadi adalah hurub bainahum. Selalu akan ada pertempuran dan permusuhan antara umat Islam satu dengan yang lainnya. Bisa difahami hadirin? Masya Allah. Pak, jawabannya masih panjang. Yang terakhir beliau sebutkan di sini, hendaknya kaum muslimin memperbaiki keislaman-keislamannya mereka. Hendaknya mereka memperbaiki akidah mereka terlebih dahulu. Memperbaiki manhaj mereka terlebih dahulu. Memperbaiki ibadah mereka. Memperbaiki keikhlasannya mereka. Semuanya adalah lillah. Untuk Allah dan karena Allah. Maka barulah hal ini akan membawa kita kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka-mereka yang di zaman sekarang ini berkuar-kuar perjuangan-perjuangan-perjuangan. Ketika mereka melupakan kebenaran akidah, melupakan kebenaran manhaj, melupakan dan tidak acuh dengan kebenaran hukum syar'i, maka sungguh usaha mereka adalah sia-sia semata. Yang harus dilakukan sebagaimana Nabi melakukan dalam dakwahnya, memperbaiki akidah terlebih dahulu, memperbaiki kondisi kaum muslimin, baru kemudian akan ditegakkan jihad di atas agama yang benar sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada beberapa jawaban dari beliau namun kita lewati. Kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-27. Hal al-anashidu wa at-tamthilu min wasailid da'wah. Apakah nasyid-nasyid, nyanyian-nyanyian, nasyid ya, yang tidak asing di telinga kita, karena masing-masing kita mungkin sudah pernah mendengar, bukan terbiasa, bukan kaum muslimin. Nasyid-nasyid yang biasa mereka nyanyikan, wala para harokiyun, dendangan nyanyian-nyanyian perjuangan tanpa musik, tapi kadangkala disisipi dengan musik juga. Serta tamthil, tamthiliyat, yakni sandiwara-sandiwara. Apakah ini termasuk dari sarana-sarana dakwah? Membikin sebuah acara drama, membikin sebuah acara nasyid-nasyid, ya, membikin sebuah program pertunjukan apa? Apakah itu semuanya termasuk dari sarana-sarana dakwah? Wahal al-wasailu laha hukmun maqasid. Dan apakah sarana-sarana, wasilah-wasilah, pendukung-pendukung dalam dakwah itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya? Maksudnya tujuannya untuk jihad, untuk meninggikan kalimat Allah, tujuannya bagus. Oh, berarti sarana apapun berarti bagus. Apakah seperti itu? Ya ini. Bihaits innahu idza kana al-qasdu sahihan, yakni apabila tujuan seorang melakukan itu adalah tujuannya baik, berarti sarananya juga baik. Walaupun bid'ah kata mereka. Wong kan tujuannya baik. Berjihad fisabilillah. Tapi kan sarannya bid'ah. Ya enggak masalah, yang penting kan tujuannya. Ini dia, ada beberapa orang yang menggunakan kalimat tersebut. Maka jawabannya adalah, kata beliau, tayyib, idza taghadna ruqasa wasilatad da'wah yakunu hukmu ruqas hukmu da'wah. Ya. Idza kanat alwasilah masyru'ah, jawaban dari beliau, apabila sarana-sarana yang menunjang dakwah, menunjang jihad, menunjang dakwah, mendukung dakwah itu adalah sebuah sarana yang masyru'ah, yang disyariatkan, mimma yukirruhu syar'u, yang disetujui oleh syariat, laisat muharramatan wala mubtadi'ah, tidak berbentuk haram dan tidak pula ahlul bid'ah, wala fima tushbu bil kufar, dan juga sarana-sarana dakwah tersebut tidak memiliki keserupaan dengan orang-orang yang kafir, maka betul hal itu memiliki hukum sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan apa? Tujuannya. Tujuannya apa? Berdakwah, menyebarkan ilmu. Tujuannya dalam rangka berjihad fi sabilillah. Sarana-sarananya banyak sekali, pendukung-pendukungnya banyak sekali. Selama itu adalah pendukung yang syar'i dan bukan haram dan bukan bid'ah dan bukan menyerupai kaum kufar, maka itu boleh. Karena apa? Memiliki hukum seperti yang ditujukan dalam melakukan tersebut, yakni sarana menunjang dakwah, itu boleh. Namun kata beliau, idza kanatil wasilatu muharramatan, namun apabila sarana-sarana yang dipakai untuk dakwah adalah hal yang haram, seperti musik-musik umpamanya, atau riba tapi dibingkai dengan seakan-akan syar'i, padahal itu adalah hakikatnya apa? Riba. Atau mungkin sesuatu wasilah yang lainnya, yang itu semuanya adalah muharramah, maka ini pun hukumnya tetap haram, walaupun tujuannya untuk dakwah. Ya, tujuannya untuk dakwah. Semisal yang ditanyakan di sini, nasyid-nasyid dan apa? Sandiwara-sandiwara. Ini dua hal yang tidak ada syariatnya dalam Islam. Ya, kata beliau, anasyid wa tamthiliyat hadhihi bid'atun. Anasyid jamak dari nasyid-nasyid, tamthiliyat jamak dari tamthil, sandiwara-sandiwara, sinetron-sinetron, hadihi bid'atun, ini adalah bid'ah, bukan termasuk ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Fala yajuzu an tattakhidaha wasail lidakwatillah, maka tidak boleh bagi kita untuk menjadikannya sebagai perantara, sebagai sarana untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjunjung syariat Allah yang suci ini, tidak boleh. Apalagi dengan musik-musikan, apalagi dengan pergaulan campur aduk. Ya, ada beberapa orang mengatakan pacaran Islami. Pacaran kok Islami? Ya, katanya ingin menggait siapa, nanti Islami. Na'udzubillah min dzalik. Semisal juga intikhabat, ya, ikut serta dalam hal yang berkaitan dengan organisasi ini, organisasi itu, partai ini, partai itu, di dalam yang terdapat berbagai macam kemungkaran, ya, itu semuanya waikum muslimin sarana-sarana yang tidak syar'i, bahkan di dalamnya terdapat berbagai macam bid'ah, maka menjadikannya sebagai saran untuk dakwah adalah hal yang batil. Semisal orang mengatakan saya akan masuk ke dalam sebuah organisasi tertentu, yang padahal organisasi tersebut mengajarkan kepada kebatilan dengan alasan dalam rangka untuk berdakwah, Anda masuk ke dalam organisasi itu saja sudah salah. Menyalahi hukum syariat. Bagaimana mungkin Anda akan menjadikan itu sebagai saranamu? Untuk apa? Berdakwah menuju kepada al-haq. Qala Syekh, masih jawaban dari beliau. At-tamthilu asluhu ibadatun wa thaniyatun. Sandiwara-sandiwara. Ini aslinya adalah bentuk ibadahnya kaum wathaniyah, penyembah berhala. Kana yataqarrabu biha al-wathaniyun. Para penyembah berhala dari kalangan Roman, Romawi. Mereka dulu melakukan drama-drama, sandiwara-sandiwara di hadapan patung-patung mereka. Demikian pula dari kalangan Yunani. Mereka melakukan itu semuanya lima'budatihim. Lima'budatihim. Dalam mereka membesarkan dan memuliakan berhala-berhala yang mereka sembah. Syukran lahum sebagai bentuk syukur terhadap dewa-dewa yang mereka sembah. Yang dibentuk dalam bentuk patung-patung mereka. Padahal Allah yang memberikan nikmat kepada mereka. Namun mereka berterima kasihnya kepada patung-patung itu. Bihadat tamthil, dengan melakukan sandiwara-sandiwara di depan patung-patung itu. Wa masyakilahu li'aliyatihim, dan segala apa yang mereka perankan di hadapan Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka, sehingga mereka membuat sebuah adegan seakan-akan mereka adalah mewakili kehidupan di dunia ini. Berterima kasih akan hasil panen, berterima kasih akan hasil ini dan itu. Mereka lakukan itu di depan dewa-dewa yang mereka bentuk dalam bentuk patung. Ini dilakukan oleh orang-orang Romawi dan Yunani. Bukan dari Islam yang seperti ini. Fakhadaha ahlul syarqi qabla Islam. Orang-orang yang ada di negeri timur, mereka mengambil ajaran-ajaran ini sebelum Islam masuk ke negeri timur. Sebelum Islam menaklukkan negeri-negeri di wilayah bagian negeri timur dari bumi ini. Ulama ja'al Islam, tatkala Islam datang menaklukkan negeri-negeri timur dan barat, qudu 'alayha wa jala nasamansiya, maka agama Islam ini menjadikan itu semuanya dilupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin tidak lagi melakukan drama-drama tersebut, tidak melakukan sinetron-sinetron tersebut, tamthiliyah tersebut, hatta al-kufar nasauha, sampai pun orang kafir pun lupa dengan budaya mereka itu yang mereka lakukan dalam bentuk penyembahan terhadap patung-patung itu. Ini dalam kurun waktu ketika khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman bisa menguasai kaum muslimin, menguasai negeri-negeri mereka sampai ke arah timur yang sangat luas, sampai ke negeri Naisabur, Samarkand, yang itu adalah bagian dari negeri Soviet yang sekarang ini. Ujung timur. Kemudian setelah kaum muslimin berkembang dan berkembang, ja'alul ahwa, muncul orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Wanasyaruha bil alam islami, mereka mulai mempraktekkan kembali drama-drama itu dan dimasukkan ke dalam agama Islam, dibumbui dengan agama Islam. Wadakhuluha fil jaziratil arabiyah, mereka memasukkan drama-drama itu ke negeri-negeri bangsa Arab. Wa fil biladil muqaddasah allati la turafu tamthil, mereka memasukkan ke negeri-negeri yang suci, yang di mana tidak dikenal adanya drama dan sinetron di negeri Islam, tidak dikenal di zaman Islam dan juga tidak dikenal zaman jahiliyah. Budaya itu tidak ada sampai pun di zaman jahiliyah, apalagi di zaman Islam. Tetapi ahlul ahwa berusaha memasukkannya, nasyid-nasyid dan tamthil-tamthil tadi, ke dalam Islam. Wahadhi min a'zamil ma'asi wal mukhalafat, dan ini adalah sebesar-besar kemaksiatan dan sebesar-besar penyimpangan yang dilakukan oleh mereka-mereka ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, yang menganggap bahwasanya tamthiliyat membuat sinetron yang seakan-akan islami, itu adalah sebagai sarana dakwah. Padahal itu adalah hal yang haram, bahkan itu adalah peribadatannya kaum Yunani Romawi terhadap dewa-dewa mereka. Thumma yadkhuluna hadhihi al-af'al fi syariatillah wa yastashhiduna bi mithli hadhihi al-qa'idah allati la yajuzu al-ishad biha. Mereka kemudian memasukkan musik-musik, nasyid-nasyid, sinetron-sinetron, tamthiliyat ke dalam syariat Allah, sehingga kaum muslimin menganggapnya itu sebagai hal yang baik, ya, sebagai hal yang terpuji. Karena apa? Sarana dakwah, dibingkai sebagai sarana dakwah, seperti yang ada di negeri kita ini beberapa waktu yang lalu terkenal Nada dan Dakwah. Ini nyanyian sebagai sarana untuk apa? Dakwah, seakan-akan itu adalah islami, dianggap baik. Dan kemudian mereka menggunakan kaidah tadi di atas, yaitu apa? Al-wasailaha hukmul maqasid, bahwa sarana-sarana itu hukumnya sama persis dengan tujuannya. Kalau tujuannya untuk baik, maka semua sarana itu yang mendukung padanya pun baik. Kalau tujuannya dakwah, maka semua sarana yang digunakan untuk dakwah pun hukumnya pun baik. Ini adalah hal yang salah. Hal yang wa'ala hadal ma'asi, dan ini adalah bentuk kemaksiatan. Sehingga sarana-sarana dakwah kaum muslimin itu dilihat terlebih dahulu. Apakah itu adalah sarana yang syar'i? Tidak ada penyimpangannya. Kalau seandainya sarana itu ada penyimpangannya, ada kebid'ahannya, ada pelanggarannya, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai sarana dalam dakwah. Kalaulah tetap dipakai, itu tidak kemudian menyatakan menjadikan baik sarana tersebut. Semisal yang sedang kita baca, nasyid-nasyid ataupun ittikhabat, ya, ataupun yang ini tamthiliyat, di mana mereka menggunakannya dalam rangka untuk dakwah, tetap kita katakan itu semuanya adalah haram, itu semuanya pelanggaran terhadap hukum syar'i, dan tidak berguna dalam dakwah mereka. Apa yang mereka hasilkan? Syekh mengatakan bahwa ikhwan muslimin sudah berapa tahun silam mendakwahkan Islam ini, tapi dengan cara-cara yang bid'ah tadi, dengan cara-cara yang tidak syar'i. Apa hasilnya? Apakah mereka bisa mengajarkan akidah yang sahihah? Apakah mereka bisa mendidik umat untuk ibadah di atas sunnah yang sahihah? Tidak. Ikhwan muslimin perjuangannya dengan cara yang bid'ah. Maka tidak ada hasilnya sampai hari ini bisa mencetak kaum muslimin yang berakidah dengan akidah yang benar, atau beribadah dengan ibadah yang sahihah. Tidak. Ya. Yang benar adalah dakwah itu berdasarkan nas Al-Quran wa sunnah, dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Ada air minum, Mas? Dan masuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-28. Thaminu wal ishrun. Yaqulu ba'du al-ikhwah, sebagian teman kami, saudara kami, mengatakan kalimat seperti ini. Apakah ini benar? Ucapannya adalah innal kalama fil jama'ati al-islamiyyati wal umuri al-khilafiyyati wa fil ulama'i yud'ifu al-imana wa yu'addi bi sahibi ila taraddi wa yuqallil min at-ta'abbudi wisabu bisabib dzalikal qalbu bil qaswah. Ada orang yang mengatakan kalimat ini, Syekh. Benar apa salah? Bahwa berbicara tentang kelompok-kelompok Islamiyah, berbicara tentang bahaya Khawarij, berbicara tentang bahaya Sufi, berbicara tentang bahaya Mu'tazilah, bahaya jamaah tabligh, bicara masalah bahaya ikhwan muslimin, bahaya sururiyah, bicara tentang bahaya-bahaya mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, atau juga berbicara tentang perselisihan yang ada pada ulama-ulama. Ulama sufi begini, ulama syiah begini, ulama berbicara tentang itu. Kata mereka berbicara tentang kelompok-kelompok yang sesat dan ucapan-ucapan para orang-orang yang ditokohkan dan ternyata itu menyimpang dari kebenaran, itu akan melemahkan iman katanya. Dan akan menjadikan hati itu keras. Serta menyebabkan sedikitnya ibadah. Dikarenakan terlalu banyak berbicara tentang hak dan batil atau mengkritiki kelompok-kelompok yang ada. Sekali lagi, kaum muslimin, hal ini yang mereka maukan adalah mengkritik dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah ini. Mengkritik dakwah salafiyah, yang di mana dakwah salafiyah ini selalu berbicara masalah kewajiban untuk beribadah semata kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Dalam keadaan masih banyak umat Islam yang jatuh pada kesyirikan-kesyirikan. Ya. Yang dimaukan oleh sang penanya, ya muk, ya enggak usah bicara kayak gitu lagi lah. Ya. Ahlu sunnah selalu juga berbicara untuk menegakkan sunnah Nabi, ibadah sesuai dengan bimbingan Nabi, dan melarang dari perbuatan kebidahan-kebidahan. Ini dia. Melarang dari berbagai macam muhdatsat. Maka mengharuskan untuk membantah yang bid'ah dan menerangkan bahwa bid'ah itu dolalah. Memaksa harus berbicara masalah kelompok-kelompok yang membawa kebid'ahan. Memberikan peringatan kepada umat akan bahaya mereka dan itu dakwah salafiyah. Dakwahnya Rasul seperti itu. Sembari berbicara bahaya kesyirikan, bahaya kekafiran, mereka pun berbicara bahaya kebid'ah dan kemaksiatan. Tentunya hal yang seperti ini akan menyinggung banyak pihak. Akan berseberangan dengan pihak-pihak yang memang menyimpang. Ya. Ada orang mengatakan yang kayak gitu-gitu akan melemahkan iman, menyedikitkan ibadah, dan mengeraskan hati. Apakah hal ini benar, wahai syekh? Al-jawab. Jawabannya sekarang. Sudah paham pertanyaannya, kaum muslimin? Ya. Yang dimaukan oleh mereka adalah, Pak, dalam pertanyaan ini, yang dimaukan oleh mereka dalam pertanyaan ini adalah, bok yau wislah, tidak usah mengkritik dan tidak usah mentahdir, tidak usah memperingatkan orang dari bid'ah, tidak usah bicara batil, tidak usah bicara sunnah, tidak usah. Itu akan menyebabkan hatimu keras dan sedikit ibadah dan akan menyebabkan kamu menjadi orang yang lemah imannya. Jawabannya adalah, aku katakan, kata Syarabi, innal amra kadzalika idza kana al mutakallim li aghradin syakhsiyatin wa li hawa. Kata beliau, betul memang. Perhatikan kalimatnya, betul memang seperti itu. Engkau berbicara tentang si fulan, si fulan, si A, si B, si C, ya, membicarakan orang, ghibah, ngerumpi, menggunjing, itu akan menyebabkan hatimu keras, ibadahmu sedikit, imanmu melemah. Betul memang, kata beliau, idza kanal mutakallim, apabila orang yang berbicara dalam hal mengkritik orang itu tadi dengan tujuan syahsiah, tujuan hawa nafsunya dia. Adzan ini masih 5 menit lagi ya. Ya. Kalau tujuannya membicarakan orang adalah memang tujuan syahsiah, kepentingan pribadi dan hawa nafsunya, ya iya. Misal seperti si A menghibai orang-orang, membicarakan kejelekan aib orang, membongkar-bongkar kesesatan ke aib-aib orang. Ya kalau tujuannya untuk dia pribadi supaya dia kemudian terkenal, iya, itu hal yang jelek. Amida kanat, adapun ababila itu dilakukan dalam rangka nasihat bagi kaum muslimin dan memperingatkan mereka dari jatuh kepada kebid'ahan dan kebatilan, maka ini adalah fa inna hada wajibun. Hal ini hukumnya wajib bijtima'il muslimin, bijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Jadi memberikan peringatan agar manusia berhati-hati dari kesesatan itu hukumnya wajib. Itu tidak melemahkan iman, itu malah menguatkan iman. Itu tidak menjadikan ibadah, bahkan itu adalah ibadah. Dan tidak menyebabkan hati itu menjadi keras, karena hati menjadi lembut dengan di atas sunnah dan meninggalkan yang bid'ah. Wala yakumul ulama bin nasihati haqqan nasiha. Dan para ulama serta kaum muslimun tidak akan mewujudkan nasihat dengan sebenar-benar penasihatan, dan tidak pula menegakkan dakwah, mengajak manusia kepada Allah, kepada jalan Allah, kecuali sampai menyampaikan risalah dan membantah yang batil. Ini dia. Karena dakwah itu terdiri dari dua sisi. Mengajarkan yang hak, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang bid'ah, yaitu mencegah dari yang mungkar. Itu namanya dakwah. Tidak mungkin bisa tegak dakwah yang mengajak manusia menuju Allah dan beribadah kepada Allah semata hanya mengikuti Rasul, kecuali ditegakkan di atas tauhid dan mencegah dari syirik, dan ditegakkan di atas sunnah dan mencegah dari bid'ah. Hal itu adalah hal yang wajib. Bisa dipahami hadirin? Ya. Sehingga ucapan tadi di atas ucapan yang salah. Ya, ucapan yang salah. Oh, tidaklah demikian apa yang didapati dalam kenyataannya. Ketika manusia dibiarkan di atas bid'ah, itulah yang menyebabkan mereka semakin jauh dari al-haq. Menyebabkan hati mereka semakin keras. Menyebabkan sedikitnya ibadah. Bahkan kalau mereka beribadah di atas bid'ah, maka semakin menjauhkan mereka dari Allah. Maka harus diperingatkan agar jangan melakukan hal tersebut. Masih panjang jawabannya dari Syekh, namun insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa